Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلَّ ظُلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِنَارِ أيها الناس رحمني ورحمكم جميعا وبارك الله فيكم. Pertama kita haturkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak anugerahnya kepada kita, melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita harus memuji syukran lahu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh kebaikan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan di antara nikmat Allah itu adalah Allah pertemukan kita di sini di sebuah majlis yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali beliau keluar menemui para sahabat. Sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Muawiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabat yang waktu itu sedang bermajlis. Duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang buat kalian duduk-duduk? Berkumpul." Mereka mengatakan, "Amarakallahu fikum." Jelas mengampurullah. kami duduk-duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, memujinya dengan sebab apa yang telah Allah berikan kepada kami berupa hidayah sehingga kami mengenal Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Atani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Fa'ahbaroni, dan malaikat Jibril menghabarkan kepadaku, Allah Ta'ala yubahi fikumul malaika." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbangga-bangga dengan kalian di depan para malaikat. Inilah na'amurakallahu fikum yang patut kita syukuri, na'amurakallahu fikum, di saat kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal ini. Dengan majlis semacam ini na'amurakallahu fikum, kita bisa banyak mengenal agama, bisa mempelajari adab-adab Islam. Terus di bulan Ramadan ini, di mana ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an. Dan termasuk ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an, adab yang harus diperhatikan, yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui. Bagi orang yang posisinya sebagai seorang muallim atau dia posisinya sebagai seorang muta'allim, muallim yang mengajar, kalau muta'allim yang belajar, adalah hendaknya ia tidak menggunakan ilmu. Kalau yang belajar, dia akan dikatakan sebagai orang yang menghina ilmu, ya, di saat dia i'rab, berpaling padanya dari ilmu tersebut. Dia menghina ilmu, na'amurakallahu fikum. Dan bukan ilmu sejatinya yang ia hina, justru ia menghinakan dirinya sendiri. Dia berpaling dari ilmu, ya, padahal dia sadar, dia faham sefaham-fahamnya kalau dia itu butuh terhadap ilmu, tapi dia berpaling, akhirnya amalannya tidak benar, i'tiqadnya tidak benar, ibadahnya tidak benar. Ini na'amurakallahu fikum. Nah, bentuk menggunakan ilmu yaitu dengan berpaling daripadanya, yang sejatinya dia sendirilah yang menggunakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Cukup sebuah kehinaan tatkala dia adalah orang yang berpaling dari ilmu. Di mana Allah mengatakan, "Faman a'rada 'an dzikri," barang siapa yang berpaling dari zikir kepada, ya, jahinakan ilmu, tidak mau mempelajarinya, hina, na'amurakallahu fikum, maka balasannya adalah jahinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka bagi dia adalah kehidupan yang sempit. "Ya'innal jaza min jinsil amal," dikarenakan balasan itu sejenis dengan amalannya, dia hinakan, ya, yang seharusnya ia muliakan, ya, maka dia pun dihinakan, ya, dengan diberi kehidupan yang sempit. Na'am warakulahikum. Ya kan ibn rahmat wa rahmat musim. Wakadzalika ikhwan fillah rahman, bentuk seorang talib yang menghinakan ilmu adalah la yata'allamul ilma illa liqasdi dunya ma fiha. Dia tidak mempelajari ilmu kecuali hanya untuk tujuan dunia. Ini ikhwan fillah rahman wa rahmakumullah jami'an, akibatnya sangat parah. Rasulullah SAW mengatakan ikhwan fillah rahman wa rahmakumullah jami'an, barang siapa yang menuntut ilmu dari sesuatu yang harus ia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yata'allama illa li'aradin aradid dunya. Ternyata dia tidak pelajarinya kecuali hanya ingin mendapatkan pundi-pundi dunia. Dia mempelajarinya itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk meraup keuntungan duniawi saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Entah itu berupa harta, entah itu berupa jabatan, entah itu berupa apa? Berupa ketenaran, entah itu berupa sorfu ujuhin nasi ilai. Ya. Menolehnya, pandangan-pandangan manusia kepadanya. Atau entah itu ingin dipuji ila akhirin, warahmatullahi wabarakatuh. Maka balasan lam yarih raihatal jannah, orang tersebut kata Rasulullah tidak akan mencium bau surga. Jangan kau masuk, mencium saja tidak. Ini dalam bentuk-bentuk ihana menggunakan ilmu bagi orang yang belajar. Dan terkait masalah ini, adab-adab talib ilmi, seorang talib, itu telah disebutkan oleh para ulama, dan insya Allah pembahasan ini kita akan bahas pada bab setelah bab ini. Ya, yaitu adab-adab seorang talib. Sehingga ketika jana amarakallahu fikum belajar, itu bukan termasuk dalam kategori orang yang menghinakan ilmu, tapi orang yang memuliakan ilmu. Saya, ini bentuk apa? Na'am warahmatullahi wabarakatuh, ihana terkait dengan orang yang belajar. Ya kan, bikin rahmanan. Adapun bentuk ihana terkait dengan orang yang mengajar, nah, di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam pasal yang ke-14. Ya, dalam pasal yang ke-14 menyebutkan wa min adabihil ta'akidah, dan termasuk adab seorang mu'allim yang sangat ditekankan, wa ma yu'tana bihi, dan harus diperhatikan adalah alla yadhullal ilma, hendaknya dia tidak menghinakan ilmu. Adabnya nah, seorang mu'allim yang mengajar jangan sampai dia menghinakan ilmu. Nah, warakallahu. Apa bentuknya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau sebutkan warakallahu fikum satu kasus warakallahu fikum yang di situ. Ya, seorang alim dikatakan sebagai orang yang menghinakan ilmu. Ya, apa lebih rahimahullah warakallahu. Kata Imam Nawawi, fa yadhhabu ila makanin yunsab ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi, yaitu dia pergi ke sebuah tempat yang dinisbatkan kepada orang yang belajar dari dirinya agar ia belajar di tempat itu dari seorang ma'alim tadi, seorang yang ma'alim yang datang tadi. Ini amarakallah. Ini gambaran global. Ini kalau sampai sini berhenti amarakallah. Itu saya juga termasuk ya. Kan datang dari Pacitan ke sini amarakallah untuk mengajar antum. Apakah seperti itu amarakallah? Khairul rahmatin. Beliau menyebutkan di sini khairul rahmatin. Kalau sampai berhenti di sini amarakallah fikum. Nah ini bahaya amarakallah. Khairul rahmatin. Beliau menyebutkan termasuk ihana adalah seorang Seorang mu'alim yang punya ilmu datang kepada orang yang belajar. Emang ikhwatin rahimani wa rahimakumullah, faedah asal ikhwatin rahimakumullah, ilmu itu yukta wa yati. Ilmu itu datangi, bukan mendatangi. Nah, wa hadha ma'ruf inda salaf. Makanya kita ikhwatin rahimakumullah dapat salaf, mereka itu sangat semangat untuk mendatangi ilmu. Karena mereka tahu bahwa ilmu itu bukan didatangi. Dari Ibn Abbas misalnya. Belian amrela untuk namorong datang ke rumah-rumah para sahabat namorong kelafiku Ansor. Yang notabene namorong sahabat Ibn Abbas itu lebih mulia daripada mereka. Satu, dia adalah anak pamannya Rasul SAW. Ya, kerabatnya Rasul SAW. Ahlul Bayt namorong. Ya kan Ibn Rahman orang Muslim. Ini namorong kelafiku. Yang beliau ini lebih pantas untuk dimuliakan. Nah, tapi karena ilmu, ya, itu bukan mandang mulainya nasab, bukan mandang mulainya amarah jabatan, tidak. Nah, mulia nasab, mulia jabatan itu nomor sekian terkait dengan kemuliaan ilmu. Maka dia pun rela untuk datang ke rumah-rumah para sahabat, mengetuk pintu mereka untuk bertanya tentang sebahagian. Suatu ketika Ibn Abbas ini namorakallahu fikum datang ke rumahnya salah seorang sahabat Ansor. Nah, ketika diketuk pintunya, namorakallahu fikum yang keluar bukan sahabatnya, tapi budaknya, pembantunya. Ya, kemudian pembantunya bilang, "Asyikh lagi istirahat." Ya, bondi masuk, Ibn Abbas ya itu lah, kemudian pulang. Ditunggu sampai awal. Sampai beliau tertidur di depan pintu rumah sahabat. Ya kan Ibn Rahman wa lakum jami. Hingga sampai datang waktu sholat, sahabat tersebut, namarakallahu fikum, keluar, ternyata dia dapati, namarakallahu fikum, Ibn Abbas berada di pintu rumahnya sedang tertidur. Dibangunin, namarakallahu fikum, ditanya, ada apa, ada perlu apa, namarakallahu fikum. Kalau memang ada sesuatu yang kenapa aku enggak tidak, kita tidak mutus orang saja, saya datang padamu. Nah, maka beliau mengatakan, al-ilmu, yukta walaya, ilmu jatani, bukan mendatangi. Ini pelajaran besar, namun, mungkin ini hukum masalahnya seperti itu. Sehingga ilmu itu betul-betul mulia, namun. Ya, seukuran dengan pemuliaan kita terhadap ilmu, maka seukuran itu pula kita akan mendapatkan barokahnya ilmu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita lihat di mana rahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya barokah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Semasanya dia mengajak salah seorang, nah, warahmatullahi wabarakatuh, untuk melakukan hal itu. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, untuk rihlah, untuk nah, warahmatullahi wabarakatuh, mendatangi para sahabat agar mereka belajar kepada para sahabat. Temannya enggak mau. Sampai pada suatu ketika, ikhwanul rahman wa rahmah, sahabat Ibn Abbas tadi melihat na'amarakallahu fikum, Ibn Abbas yang majlisnya tidak pernah kosong, selalu datang sama orang, na'amarakallahu fikum. Ya, maka beliau dia baru sadar na'amarakallahu fikum. Ya, akan na'amarakallahu fikum berkah dari apa? Dari menghormati nama Rabbul Muliakan ilmu tersebut. Mereka dia diajak tidak mau. Allah tahu siapa sahabat masih banyak nama Rabbul Muliakan. Cukup ilmunya mereka kita itu tidak akan dianggap sudah nama Rabbul Muliakan. Ini tu ya. Paling itu lah manusia. Nama Rabbul. Sehingga hukum masalah seperti itu ilmu itu didatangi bukan mendatang. Nama Rabbul. Makanya nama Rabbul Muliakan. Ya, Imam Nawawi menyebutkan ini na'amarakallahu fikum. Tapi dalam bab ini ada berapa ahwal, ada berapa kondisi na'amarakallahu fikum. Ya, nah, kondisi-kondisi ini akan menjelaskan kepada kita mana di antara yang kondisi yang kalau kita lakukan itu kita masuk dalam kategori orang yang menghinakan ilmu. Nah, ikhwan rahimakumullah muslimin. Kondisi yang pertama yang kau terima, adalah orang yang mendatangi, seorang mu'alim, yang orang yang berilmu yang mendatangi ilmu, mendatangi namarakallahu fikum tempat belajar namarakallahu, orang-orang yang berkumpul yang belajar namarakallahu. Kondisi yang pertama ya khawatir rahimahumullah, yang didatangi adalah orang-orang yang betul-betul butuh terhadap ilmu namarakallahu. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada alasan bagi seorang alim untuk tidak mendatanginya. Karena ini warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ya namarakallahu ya, didatangi oleh kaum wanita namarakallahu. Ya Rasulullah, ya bikinlah sebuah waktu untuk kami agar kami bisa namarakallahu mendengar nasihat engkau. Namarakallahu. Sebagaimana kaum laki-laki juga punya waktu khusus yang bisa mendengar nasihat dari engkau. Maka Rasulullah SAW, ya sudah, bikin saja waktunya kapan. Namarakallahu. Ya, maka akhirnya disepakati di sebuah tempat, maka Rasulullah SAW datang ke situ. Namarakallahu. Kan bikin perhatian. Karena semacam ini apa-apa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada alasan bagi seorang ma'alim tadi untuk menolak datang, mendatangi ya majlis yang di situ memang ada orang-orang yang membutuhkan akan penjelasan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jenis yang kedua, nah, warahmatullahi wabarakatuh, yaitu orang-orang yang didatangi yang dia ini tidak butuh terhadap ilmu. Dan justru na'amarakallahu fikum, kalau dia datang ke situ, dia akan terfitnah dengannya. Ya, seperti ya khawatir rahmani wa rahmatullahi ya. Ya, na'amarakallahu fikum, majlis yang na'amarakallahu fikum, yang di situ ya khawatir rahmatullahi adalah majlisnya orang-orang yang nah, punya kedudukan raja misalnya, yang pada hakikatnya dia sendiri tidak butuh ilmu namarakallahu fikum. Justru ketika dia datang di situ, si mualim ini akan apa? Akan terfitnah. Nah, dengan apa yang ada pada mereka dari dunia namarakallahu fikum. Maka inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari satu bentuk di mana seorang ketika datang mendatangi majlis ya, dari kalangan orang-orang yang berilmu mendatangi majlis tersebut ya, nanti orang yang ingin belajar namarakallahu fikum dikatakan sebagai ihana menghinakan ilmu namarakallahu ya kan bin rahmani wa rahmatullahi ya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan fakrah ini dengan nama ucapannya beliau, wa in kanal muta'allimu khalifatan. Jika namarakallahu yang belajar itu adalah khalifah, wa man dunahu, dan orang yang dibawahnya, ya khalifah mungkin pejabat-pejabatnya. Nah, ini akan semakin jelas kalau kita membaca namarakallahu fikum penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala. Yang di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, tidak secara mutlak orang yang mendatangi majlis orang yang belajar, dari kalangan orang-orang yang berilmu, dikatakan orang yang menyandang ilmu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala. Naam. Kata beliau ikhwan rahimani wa rahmakumullah jami'an, wa hadha aidan min ahammi syai'in anna al-insan la yadullu al-'ilma. Dan ini juga merupakan perkara terpenting bahwa seorang manusia tidak diperkenankan untuk menghinakan ilmu. Ini pertama dari saya deh. Tadi saya bacakan semuanya. Bal yakunu 'azizan fi 'ilmi, bahkan hendaknya dia merasa bangga dengan ilmunya. Ya. Jangan merendahkan diri dengan ilmunya ya. Namarakallahu. Namun, wa hadza laisa takabbur, Dan ini bukan seperti orang yang takabur, aziz, bangga dengan nam ilmu yang ada pada dirinya, nam merasa mulia dengan ilmu yang ada pada dirinya. Ini bukan amr, bukan seperti takabur. Kalau takabur itu kan didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah amr qalb itu mughom binnas, ada unsur meremehkan manusia. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ifan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au ikhtiqarul ghair, atau meremehkan orang lain. Bukan ini nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bal huwa, ya, bahkan dia, alla yabdula ilmahu liman laysa ahlan lidzal. Ini yang ya. Bahkan dia hendaknya tidak ya menyampaikan ilmunya kepada siapa saja yang tidak sepantasnya menerima ilmu tersebut. Apa yang dimaksud Rahman? Wala yadhhabu bihi, kata beliau, wala yadhhabu bi ila makanin yantasfu ila man yata'allamuhu minhu. Dan hendaknya dia tidak pergi ke tempat yang dinisbahkan kepada orang yang belajar dari dirinya. Yakni maksudnya adalah yang tasbuh hadzal insan ila shakhsin yata'allamu minhu. Yaitu mengapa orang apa? Yaitu yang dinisbatkan kepada manusia yang ia belajar darinya. Yakni na'amarakallahu fikum hadzal shakhs, orang ini na'amarakallahu fikum alladzi intasafa ilal insan, yang seorang insan berafiliasi kepadanya. Huwa aqallu minhu ilman, yaitu ilmunya sedikit, na'amarakallahu fikum, wa ta'allamu minhu, dan dia itu seharusnya belajar dari dia, na'amarakallahu fikum. Ikhwan bin rahmani wa rahmatullahi wa hadza qad faqa'a idza ma kana hadzal insan alladzi dzaba ilaihi lahujja. Dan ini terjadi kalau orang yang didatangi tadi adalah orang yang punya kedudukan, na'amarakallahu fikum, yaitu ilmunya rendah, na'amarakallahu fikum. Hanya saja dia punya kedudukan, punya harta, punya na'amarakallahu fikum, hal-hal dari dunia, na'amarakallahu fikum. Ikhwan bin rahmani wa rahmatullahi. Lau jawa saraf, punya kedudukan dan kemuliaan. Wa dhahaba, dan dia pergi, ka'annahu yatlubul ilma indahu, seakan-akan orang yang mengajarkan tadi itu belajar ilmu di sisi orang tadi. Padahal orang tadi adalah orang yang bawah, di bawah. Na'amarakallahu fikum. Karena apa? Karena tamak terhadap apa? Terhadap hartanya. Tamak ya karena dia punya kedudukan. Tamak karena dia punya apa? Jabatan. Tamak karena dia punya apa? Kemuliaan. Na'amarakallahu fikum. Ini yang. Dari situ na'amarakallahu fikum tergambar pada kita ada dua jenis na'amarakallahu fikum seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Seorang mendatangi na'amarakallahu fikum sebuah majlis yang mereka butuh apa, mereka mau belajar dari dirinya. Na'amarakallahu fikum. Kondisi yang pertama adalah orang yang berada di majlis tersebut adalah orang yang betul-betul butuh terhadap ilmu, betul-betul butuh terhadap penjelasan. Na'amarakallahu fikum. Adapun yang kedua, na'amarakallahu fikum. Ini na'amarakallahu fikum enggak perlu, seharusnya na'amarakallahu fikum orang tadi datang saja na'amarakallahu fikum, sehingga dia sendiri tidak terfitnah na'amarakallahu fikum. Kenapa? Dia bergelimang harta, bergelimang kemuliaan, yang khawatirnya dia akan terfitnah sehingga dia tidak mengajarkan, melainkan ada niatan untuk mendapatkan, mendapatkan apa? Melawan dunia nanti. Kalian lebih na'amarakallahu fikum. Yakhani bikin rahmani wa rahmatullahi jami'an. Nah, ta'imra perkara yang apa? Adab untuk terkait nasyanatul ilmi ini na'amarakallahu fikum. Itu adab yang sangat penting seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya betul-betul harus diperhatikan na'amarakallahu fikum. Ya bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang punya ilmu agar dia tidak terjebak dalam sikap ini ihanatul ilmi na'amarakallahu fikum dengan diam melakukan hal yang dicontohkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Pergi pada orang yang sebenarnya tidak ahli, dan dia butuh terhadap ilmu na'amarakallahu fikum. Dia hanya ingin na'amarakallahu fikum terlihat bersama dengan alim, begitu saja na'amarakallahu fikum. Dan kadang-kadang cenderung orang yang datang dari kalangan ma'alim tadi, punya ilmu tadi, dimanfaatkan oleh orang. Nah, cenderung seperti dimanfaatkan. Khamilatun rahmani wa rahmatun jami'an. Makanya ikhwatun rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahutaala, na'marakallahu fikum, Imam Syafi'i menyebutkan adab ini termasuk adab yang sangat mulia. Na'marakallahu fikum. Beliau mengatakan sebagaimana dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim Namorakallah dalam Al-Hil ya, dan yang lain, beliau mengatakan malam yasun nafsahu, barang siapa yang tidak menjaga dirinya. Namorakallah lam yasunhu ilmu, niscaya ilmunya tidak akan menjaga dia. Kapan bin Rahman wa Rahman. Sekarang yang bin Rahman, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk penjagaan untuk ilmu kan. Sehingga na'amurakullahi wabarakatuh, kita tidak terjebak di telapa ihanatulain. Inna min siyanatil ilmi, sungguh termasuk dari bentuk penjagaan terhadap ilmu adalah al-iffah, memiliki sifat iffah. Punya sifat wibawa. Namarakallahu fikum, menjaga diri. Namarakallahu fikum, dari hal-hal yang berbau maksiat, atau dari hal-hal yang bisa menurunkan kewibawaannya. Ikhwan bin Rahman, ini yang kata. Yang kedua, amarakallahu fikum, izzatun nafsi. Menjaga diri. Na'marakallahu fikum, kemudian memiliki kewibawaan. Wibawa na'marakallahu fikum, jiwanya yang wibawa. Yang ketiga, adamu tam'i, tidak ambisi. Ikhwanul rahman wa rahmatullah. Jangan sampai na'marakallahu fikum, dia dengan ilmunya berambisi. Lebih-lebih ambisinya adalah ambisi yang berkaitan dunia. Bahaya na'marakallahu fikum. Kalau sampai ada seorang yang punya ilmu dan dia memiliki sifat tamak terhadap dunia, subhanallah, ini balanya itu bisa sangat besar dan merata. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Kekalian bin Rahman warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kekalian bin Rahman warahmatullahi wabarakatuh. Wasyahalah indal atriya wal kubara. Dan dia naam warahmatullahi wabarakatuh menjilat orang-orang yang kaya maupun orang-orang yang besar-besar, pembesar-pembesar. Ma'amurakallahu. Ya khani wa rahmanu wa rahmatullahu. Nah, ini berapa na'amurakallahu bentuk penjagaan terhadap ilmu. Intinya na'amurakallahu, ada dua, yang ini memiliki sifat na'amurakallahu wibawa, sifat menjaga diri na'amurakallahu, dan tidak tamak terhadap apa yang ada pada orang lain. Na'amurakallahu, berupa perkara-perkara dunia. Nama Allah. Demikian pula, wa min siyanatil ilmi, dan termasuk bentuk penjagaan terhadap ilmu adalah siyanatul batin, menjaga batin anid dasa isis sayyi'ah, menjaga batin dari bisikan-bisikan jelek. Namorokalafik kal ujbi, seperti sikap ujub, bangga diri. Wasum'ati, ya, sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Warriya'i, ingin dilihat oleh orang lain. Walkibriya'i, namorokalafik, seperti bulanan, sombong, namorokalafikum, takabur. Walhasadi, hasad, wanifaki, kenifakan. Walghurur, tertipu dengan diri sendiri. Waan sa'il ma'asi, dan termasuk bentuk penjagaan ilmu adalah menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan. Ya kan bidin rahmani wa rahmatullahi. Demikian ya khotbah. Maka siapa saja namarakallahu fikum dengan ilmunya dia terjatuh dalam perkara-perkara tadi. Namarakallahu fikum. Terjatuh dalam sikap ya adamul ifah, terjatuh dalam sikap adamul izzah, terjatuh dalam sikap tamak, terjatuh dalam sikap namarak ujub, sum'ah, riya, kibr, hasad, nifak, tertipu dengan diri sendiri, terjatuh dalam sekian banyak kemaksiatan, namor, berarti dia telah menghinakan ilmunya. Padahal ya Allah rahmani wa rahmatmu, dengan ilmu itulah seharusnya dia mulia. Allah akui kemuliaannya dengan ilmu. Ya Allah rahmani wa rahmatmu. Naam. Innama yahsha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah itu para ulama. Nah kalau dengan ilmunya dia tidak mencerminkan sikap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nama rakalafikum, justru terjatuh dalam sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ya, maka ini termasuk penghinaan terhadap ilmunya sendiri, dan sejatinya dia telah menghinakan dirinya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyatubillah. Nah, nah, kata beliau Imam Nawawi rahimahullah, bal yasunul ilma an dzalika, bahkan hendaknya dia na'amarakallahu fikum menjaga ilmu dari perkara-perkara tadi. Na'amarakallahu fikum kama sanahu anhu as-salafu, sebagaimana salaf na'amarakallahu fikum menjaga ilmu tersebut ya dari perkara-perkara tadi. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hikayatuhum fi hadza kathiratun mashhurah, dan hikayat mereka, cerita tentang mereka yang menjaga ilmu, nah itu sangat banyak sekali. Ya kan ibn rahmani wa rahmatullah. Nah, sangat banyak sekali namurakullah. Mereka diundang ya, bahkan namurakullah fikum kalau enggak salah Imam Malik, ikhwan bin rahmani wa rahmatullah, ya. Ya, beliau ini punya kitab Muwatta', ya, namaratullahi Muwatta' Imam Malik. Suatu ketika Imam Al-Mansur menginginkan agar kitab Muwatta' ini dijadikan sebagai apa? Dasar negara. Dibawa ke istana. Nah, ya. maka yang membuka mau. Khalimatin rahmani wa rahmani. Gak mau. Naam. Bagaimana khalimatin rahmani wa rahmakumwa? Orang-orang para raja dulu, ya, di zaman salaf itu justru mereka yang merahmatkan tunduknya pada para ulama. Nah, suatu ketika yang merahmati warahmatkan jami'an Abu Ibn Abi Rabah, nah, warahmatullahi wabarakatuh, yang waktu itu di musim haji, yang tahun itu bertepatan dengan Sulaiman Ibn Abdul Malik haji. Di mana Sulaiman Ibn Abdul Malik ini adalah termasuk salah satu raja dari raja-raja Bani Umayyah. Jadi setelah Na'amarakulahikum Al-Walid Ibn Abdul Malik, kemudian diganti oleh Sulaiman Ibn Abdul Malik. Ya, haji Na'amarakulahikum, masuklah dia ke dalam sebuah masjid. Ternyata di situ banyak berkerumun manusia mengerumuni apa Ibn Abdul Malik yang sedang memberikan apa? Memberikan apa? Memberikan fatwa. Na'amarakulahikum. Merasa, ya, na'amarakallahu fikum, ikhwan ibn rahman wa rahman. Ya, di majlis itu ikhwan ibn tidak ada perbedaan. Ini raja, ini na'amarakallahu, ini rakyat jelatas. Pokoknya sama na'amarakallahu fikum. Ya. Hingga anaknya Sulaiman ibn Abdul Malik na'amarakallahu fikum mengatakan, oh, kita harus itu. Kita ini kan penguasa na'amarakallahu. Caranya apa? Seperti itulah. Ya. Maka dicegah na'amarakallahu fikum oleh bapaknya, yaitu Sulaiman ibn Abdul Malik. Na'amarakallahu. Sebagaimana orang-orang itu minta fatwa na'amarakallahu fikum, Sulaiman pun minta fatwa kepada na'amarakallahu fikum apa ibn Abdul Rabah. Gak ada perbedaan sama sekali. Aku ambil tentang rahmat orang makmur. Jadi mulia na'amarakallahu fikum majlisnya. Ya, yeah. Kalau ibn Rahman, hatta seorang raja pun na'amarakallahu fikum tidak berfungsi kedudukannya na'amarakallahu fikum. Kemudian saya dulu, saya kan raja na'amarakallahu fikum. Kali saya apa-apa dulu, enggak seperti. Ya, yeah. Sampai akhirnya na'amarakallahu fikum, ya, yeah. Sulaiman ibn Abdullah mengutus utusannya agar memberitahukan kepada manusia agar tidak berfatwa di musim haji kecuali apa? Ibn Abdullah. Tidak boleh berfatwa kecuali apa itu. Saking na'amarakallahu fikum, mereka memuliakan ilmu na'amarakallahu fikum. Jadi kondisinya na'amarakallahu fikum, ilmu yang dulu para salaf membawanya, nah, tidak hina, bahkan mulia na'amarakallahu fikum. Dan masih banyak sekali hikayat-hikayat tentang na'amarakallahu fikum, kemuliaan terhadap ilmu dan tidak menghinakan ilmu na'amarakallahu fikum di hadapan orang-orang yang tidak ahli terhadap ilmu tersebut. Entah itu karena dia na'amarakallahu memang tidak ingin belajar na'amarakallahu. Kan ada orang yang na'amarakallahu datang tapi enggak ingin belajar, tapi tambah ganggu tok na'amarakallahu. Yang semacam diterat aja. Diusir saja nah. Yang semacam, sebagaimana yang terjadi pada Imam, ya, dia datang, dengarkan kajiannya Imam Malik na'amarakallahu. Tapi dia datang itu bukan dalam rangka untuk mengambil ilmu, tapi ingin bantah. Na'amarakallahu. Jangan sibukkan telingamu na'amarakallahu fikum untuk mendengar berdebat dengan orang. Na'amarakallahu kan itu. Ya, kalau kita rahmani orang kumcima. Dia datang ke Imam Malik. Malik, na'amarakallahu. Saya ingin tanya. Iya. Dia bacakan Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Iya, Allah berada di arsy peristiwa. Iya, Mas Tawa. Kaifa Istawa. Nah, ya seperti itu. Iya. Malik, na'amarakallahu. Wah, ini orang kurang ajar. Sambil mengerut, menunjukkan kepala na'amarakallahu itu. Lama dia terdiam na'amarakallahu fikum, memikirkan siapa yang harus dicek orang ini. Maka Imam Malik memutuskan jawabannya Dia mengatakan amarakallahu fikum al-istiwa'u ma'lum wal kayfiyatu majhul was-su'alu anhu bid'atun. Naam. Istiwa itu maknanya maklum. Sementara kayfiyahnya itu majhul, tidak dikenal karena tidak dijelaskan amarakallahu fikum hakikatnya. Namarakallahu. Dan bertanya tentang ini adalah bid'ah. Langsung orang tersebut disuruh untuk minggir. Ya, hikayat yang lain. Na'warakallahu fikum. Hikayat yang lain. Yakni hikayatnya Ibnu Sirin. Na'warakallahu. Khamil ibn Rahman ya. Datang kepadanya seorang Mu'tazilah. Na'warakallahu fikum. Ya, datang Khamil ibn Rahman ya. Yang itu inya na'warakallahu fikum. Dia mendengarkan na'marakallahu fikum dan ingin ngasih debat sama Ibnu Sirin. Na'marakallahu fikum. Khalid bin Rahmakum. Dia datang na'marakallahu minta izin. Ya Imam, izinkan saya membacakan na'marakallahu fikum. Khalid bin Rahmakum membacakan ayat Al-Quran saja kepada satu ayat saja padamu. Na'marakallahu. Ketika Ibnu Sirin mengetahui kalau ini adalah al-ahwa na'marakallahu fikum. Disumpul kubingnya na'marakallahu. Ya, na'marakallah. Saya bacakan hadis padamu. La, na'marakallah. Ya, khalid bin Rahman wa rahmatullah. Ya, walau binis fi kalimah. Satu kalimat. La, walau binis fi kalimah. Enggak mau sama dengan saya. Na'marakallah. Akhirnya, kamu yang pergi atau saya yang pergi? Akhirnya dia yang pergi. Na'marakallah. Saya telepon bin Rahman wa rahmatullah. Dia tidak melayani dan tidak na'marakallahu fikum menyampaikan sesuatu pada orang itu. Kenapa? Kalau disampaikan, enggak akan diterima. Laisa ahlan lil ilm. Dia enggak ahli na'marakallahu, enggak pantas untuk mendapat ilmu, enggak disampaikan. Makanya ditanyakan kepada Ibnu Sirin setelah kejadian itu oleh murid ini. Loh, kenapa? Dia kan bacakan itu. Bacakan ayat na'marakallahu. Bacakan hadis kok sampean enggak mau itu kenapa? Ini aku menerima nih. Sebutkan alasnya. Kalau dia biar bacakan kepada satu ayat, kemudian dia sisipkan sumbat-sumbatnya dia kepada sesat, dan ternyata menancap dalam hati, saya khawatir sumbat itu tidak akan mampu saya cabut. Orangnya tidak ahli untuk disampaikan ini. Begitu ya. Maka jangan kamu korbankan dirimu. Iya, jangan kamu na'marakallahu fikum obral tenagamu untuk nah melayani yang sama-sama. Na'marakallahu. Orang-orang yang siap mendengarkan ilmu banyak. Iya, enggak perlu na'marakallahu fikum menjadikan mereka sebagai orang-orang yang akan mendengarkan ilmu. Akan menjadi hina ilmu, akan menjadi tidak berharga ilmu ketika engkau sampaikan kepadanya. Bahkan akan menjadikan kamu sendiri terjatuh di dalam penyimpangan. Waliyatul billah. Jelas ya? Ya, terkait dengan hikayat hikayat enam para ulama ya. Banyak sekali orang-orang. Sehingga sekali lagi mari kita muliakan ilmu. Baik posisi kita sebagai mu'alim atau posisi kita sebagai seorang muta'alim, maka mari kita muliakan ilmu dengan apa yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa diambil guna dan manfaatnya, dan insya Allah kita akan masuk pada pasal yang ke-15. Fakhru ta'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حضرهم.